cinta. Aku tak peduli kalau apa yang terjadi di duniamu, buktinya cintaku. Satu buat tembang lagu yang cukup lama sekali sudah dikasih barengan Monata.